Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu ayyakum minan nar. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita mukhtasar sirah Rasul. Kita sampai pada yang pegang kitab bisa dilihat halaman 12. Qala rahimallah, idza fahimta dzalik fa'lam anna katsiran minar rusuli wa umamihim la na'rifuhum. Kalau kalian sudah memahami yang demikian, bahwasannya ya banyak dari kalangan rasul-rasul dan umat-umat yang kita tidak tahu. Karena ya Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus itu banyak. Tidak, Nabi dan Rasul tidak terbatas dengan 25. Yang kita dapati 25 Nabi dan Rasul itu adalah yang datang penyebutannya. Namun di sana ada yang tidak disebutkan. Nah, menunjukkan bahwasannya Rasul itu banyak. Li'annallaha lam yukhbirna anhum, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengkhabarkan kepada kita tentang mereka. Lakin akhbarona an'ad, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang Ad, kaum Ad. Yang mana allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang mana kaum Ad ini adalah kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan yang tidak ada semisalnya di dunia ini. Dari segi ya kuatnya mereka, kaum Ad, kuatnya mereka, besarnya mereka, kondisi mereka seperti itu. Yang gak ada lagi manusia yang seperti kaum Ad tersebut. Namun dengan apa yang ada pada mereka, dari kondisi mereka, menyebabkan mereka lupa. Mereka mengira bahwasannya mereka akan kekal dengan kekuatan, dengan kondisi mereka seperti itu. Akhirnya mereka menentang. Menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kaum Ad ini adalah kaum yang ketika mereka menentang kepada Allah, tidak mau tunduk, tidak mau patuh, mereka sombong, congkak dengan kondisi mereka. Faba'athallahu ilaihim hudan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Allah utus Nabi Hud alaihissalam. Mengajak kaumnya untuk kembali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentaati ajakan nabinya. Naam. Namun mereka tetap angkuh dan sombong. Naam. Karena kecongkakan yang ada pada mereka, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala azab mereka dengan diturunkannya angin, diazab dengan angin yang kencang, membuat mereka semuanya hancur binasa, porak-poranda. Nah, maka ketika mereka sudah hancur, sudah binasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dikatakan di situ fakana min amrihim ma qassallahu fi kitabihim. Adapun tentang kondisi kaum 'Ad itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan, ceritakan di dalam Al-Qur'an. Nah. Setelah mereka diminasakan, setelah mereka dihancurkan, ya. Fabaqiya tauhid fi ashabi Hud ila an uddima ba'da muddatin la nadri kam hiya. Ya, setelah mereka habis hancur binasa, naam, maka tinggallah orang-orang yang bersama Nabi Hud alaihissalam, yang tunduk, yang patuh. Naam. Baqiya tauhid. Kembali lagi tauhid, ya, berjaya. Naam. Dan diterangkan oleh para ulama, ya, bahwasannya awal terjadi kesyirikan setelah dibinasakannya kaum Nuh alaihissalam, yang mana sebelumnya kita dengarkan kisah bagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, mereka ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tersisa satupun kecuali orang-orang yang mau naik ke perahu Nuh. Setelah mereka terdampar, terombang-ambing dan air bah itu surut, mereka orang-orang yang bersama Nuh, ya, bersebaran di muka bumi. Bertebaran di muka bumi, mempunyai anak keturunan, terus keadaannya seperti itu dalam kondisi mereka bertauhid kepada Allah. Nah, terus berjalannya waktu, ya, muncul lagi kesyirikan. Nah, ini yang terjadi di kaum, ya, 'Ad. Allah utus Nabi Hud alaihissalam. Nah, diutus Nabi Hud untuk mengajak mereka kembali beribadah kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, jangan sombong dan congkak. Nah, namun kondisi mereka, mereka merasa bahwasannya mereka bisa, ya, tidak ada yang mengalahkan mereka. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak ada makhluk yang semisal dengannya setelah itu dan yang akan datang. Kondisi kaum 'Ad. Nah, walhasil di sini dikatakan, setelah mereka dihancurkan dengan didatangkan angin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi tauhid berjaya di muka bumi. Naam. Tauhid kembali lagi berjaya di muka bumi. Orang-orang yang tadi menolak ajarannya, ajakannya Nabi Hud, mereka habis binasa. dengan angin. Tinggallah orang-orang yang bertauhid, beribadah kepada Allah. Ila an uddima ba'da muddatin, sampai ya keadaan beberapa lama waktunya, la nadrihum kam, yang kita enggak tahu sudah berapa lama. Naam. Wa baqiya fi ashabi shalih. Namun setelah itu ya terjadi lagi pada kaumnya Nabi Saleh. Ashabi shalih ila an uddima muddatan la nadri kam hiya. Naam. Demikian pula semisal dengan naam kaum sebelumnya. Naam, kaum Tsamud. Kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud. Ini mereka juga sama dengan kaum yang sebelumnya. Menentang, menolak. Mereka minta kepada Nabi Saleh, tunjukkan bukti kebesaran Allah. Kalau kamu memang adalah utusan Allah, tunjukkan. Mereka meminta ya bukti. Akhirnya Nabi Saleh memerintahkan untuk melihat batu yang besar dan beliau berdoa. Keluarlah unta yang besar dari batu yang besar tersebut. Menunjukkan ya kekuasaan Allah, ditampakkan kepada mereka. Dari batu yang besar keluar unta. Naam. Tapi bukan semata-mata ya cuman diperlihatkan saja, enggak. Ketika mereka tidak mau beriman, setelah nampak bukti yang jelas enggak mau beriman, Allah datangkan azabnya. Allah datangkan siksanya. Naam. Dengan keluarnya onta dari batu tersebut, ya, mereka bisa memerah susunya, bisa minum dari susunya. Naam. Tapi kata Nabi Saleh, biarkan onta ini berjalan, dia mencari makan di bumi. Biarkan. Jangan diusik, jangan diganggu. Sampai beberapa waktu tibalah saatnya, ya. Ya karena mereka cuman hanya mau mengetes aja, bukan mau cari keimanan. Sudah nampak bukti, mereka cuman mau ngetes aja, gak mau beriman. Nah, akhirnya muncul orang yang jahat di antara mereka yang berusaha untuk membunuh, menyembelih unta tadi. Walhasil unta tadi disembelih oleh mereka dan mati unta tersebut. Naam. Maka dengan pelanggaran yang mereka lakukan, naam, mereka melanggar dari perintah, menentang dari perintah Allah dan nabinya Saleh, mereka juga disiksa, mereka juga diazab dengan didatangkan suara yang keras dari langit membuat pecah telinga-telinga mereka. Demikian pula diikuti organ tubuh mereka, pecah, binasa mereka semua. Akibat ya melanggar, tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Fabakiya fi ashabi shalih ila an uddima muddatan la nadrikam. Demikian pula setelah itu ya orang-orang yang tadi tidak mau tunduk kepada Nabi Saleh, akhirnya mereka binasa semua, tinggallah orang-orang yang mengikuti Nabi Saleh. Dan demikian pula ya, berjaya lagi tauhid di muka bumi dengan waktu yang juga kita tidak tahu berapa lama. Berarti seumur dunia ini sudah lama sekali. Nah, dari generasi ke generasi muncul. Nah, ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام وليس على وجه الأرض يومئذ مسلمون. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ketika itu tidak ada di muka bumi pada waktu itu dari orang yang Islam, yakni sudah habis sudah ketika itu, dalam kondisi bumi rusak, dipenuhi oleh orang-orang yang jahat. Dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Ibrahim alaihissalam. Fajaro alaihi min qaumi majaro, maka terjadilah sebagaimana yang terjadi atas kaumnya, penentangan, penolakan, pembangkangan dari kaumnya, dimulai dari bapaknya yang bernama Azar. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam menentang dakwahnya Nabi Ibrahim. Azar ini adalah orang yang ditokohkan, orang yang disegani. Dia keahliannya adalah sebagai pembuat patung. Patung berhala yang mereka sembah. Itu yang ahli membuatnya itu Azar. Mau patung yang besar, kecil, sedang, semua. Nah, tergantung pesanan. Harganya juga macam-macam. Seperti barang-barang yang ada dijual. Nah, melihat kondisi seperti itu, Nabi Ibrahim alaihissalam enggak rela, enggak ridho, enggak suka sama bapaknya. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan lemah lembut, dengan pelan, dengan kasih sayang, mengajak berbicara kepada bapaknya, kepada orang tuanya, dengan perkataan yang lembut. Dan diajak berpikir bapaknya, wahai bapakku, kenapa engkau membuat patung, kemudian engkau menjualnya, kemudian patung itu disembah. Nah, sebenarnya yang lebih berhak ya untuk disembah pembuatnya, karena dia lebih berkuasa, lebih mampu. Dia punya kemampuan, kan gitu. Diajak berpikir. Patung, ya gak bisa apa-apa, namanya patung. Nah, dia diajak ngomong, ya gak bisa. Disuruh mendengarkan, ya gak bisa dengar. Diajak berpikir. Terus didakwahi bapaknya, Azarnya. Nah, tapi ya demikianlah hidayah. Kalau sudah tertutup, kalau hidayah itu sudah tertutup di hati seseorang, mau bagaimanapun gak bisa masuk. Namanya hidayah sudah tertutup. Nah, kan secara logika dia berpikir, patung dibuat kemudian disembah, secara logika aja gak masuk akal. Dan ini patungnya dijual, nah, disembah lagi. Secara logika gak masuk logika. Nah, tapi karena hidayah itu sudah tertutup di hati seseorang, ya gak bisa lagi menerima kebenaran. Sudah jelas-jelas ini kebatilan, tetap ditolak. Nah, akhirnya bapaknya marah. Sudah berhenti kamu Ibrahim, enggak usah nasehatin saya. Enggak usah ceramain saya. Pergi sana kamu. Kalau kamu enggak mau diam, saya akan rajam kamu, kata bapaknya. Nah, Nabi Ibrahim akhirnya pun pergi, meninggalkan rumahnya. Dalam keadaan kaumnya ketika itu, ya, pernah satu saat kaumnya memiliki acara ritual yang biasa mereka lakukan setiap tahunnya. Istilahnya mereka acara besarnya. Setiap penduduk kampung semuanya harus keluar menuju tempat yang ditentukan. Nabi Ibrahim termasuk yang diajak. Nabi Ibrahim termasuk yang diajak. Namun ketika itu, ya, dia katakan, "Inni sakim, saya sedang sakit." Nah, nanti akan datang keterangannya tentang isyarat ini, perkataan beliau. Iya, ketika diajak, "Saya sedang sakit." Akhirnya dia enggak mau ikut. Maka keluarlah semua penduduk kampungnya ke tempat itu, ya. Tinggallah Nabi Ibrahim. Enggak disia-siakan kesempatan ini sama Nabi Ibrahim. Dia datangi tempat ya berhala-berhala mereka. Dia ambil kampak, dikampak semuanya berhala-berhala. Semuanya diratakan habis semua. Disisakan yang besar. Kemudian kampak itu dikalungkan di berhala yang besar. Nah, setelah kaumnya pulang, seperti biasa mereka, sebelum pergi, mereka menghadap ke tempat-tempat berhala tadi. Pulang dari acara tadi, mereka kembali lagi. Iya, ke tempat berhala tadi. Ngelihat ternyata berhalanya sudah hancur berantakan. Akhirnya mereka bingung. Wah, ini siapa yang mengerjakan seperti ini? Kelakuannya siapa ini? Kampung kosong, gak ada yang tinggal di kampung. Ah, akhirnya tertuju kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka memanggil Nabi Ibrahim. Didatangkan, diinterogasi sama ketua kampungnya. Ibrahim, kamu benar. Namamu Ibrahim, ya. Kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Nah. Lah, kok kenapa saya yang dituduh? Barang bukti ada di berhala yang besar itu. Ya kamu tanya sama berhala yang besar itu. Itu barang buktinya, kampaknya masih ada. Nah, mereka bingung akhirnya. Sampai mengatakan, ya gak mungkin kami tanya sama batu. Masa kami tanya sama batu? Nah, kalau seperti itu, di mana akal kalian? Ya dia tahu batu gak bisa ngomong, gak bisa bicara. Masa kalian, ya, mintanya sama batu? Di mana akal-akal kalian? Kalau ada orang yang masih minta sama batu, ya, dipertanyakan orangnya, akalnya sehat atau enggak, waras atau enggak ini, ngomong sama benda mati. Kan gitu. Tapi mereka akhirnya, ya, sudah terlanjur marah. Udah. Mereka mengadili Nabi Ibrahim dengan dikumpulkan kayu bakar, dibakar Nabi Ibrahim. Disaksikan oleh penduduk kampungnya. Naam. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Beliau enggak terbakar sedikit pun. Nah. Wa amanat bihi imra'atuhu Sarah, dan beriman juga, ya, istrinya yang bernama Sarah. Thumma amana lahu Lut alaihi salam. Kemudian beriman juga ya Lut alaihi salam, Nabi Lut. Dia ini sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, namun beda tempat, beda kampung. Kalau Nabi Lut ya itu tempatnya di daerah yang namanya apa? Kampung Sadum. Nah. Yang mana umat Nabi Lut ya, ini punya penyimpangan, penyakit yang membinasakan. Nah, mereka suka sama jenis. Laki-laki suka dengan laki-laki. Dan juga demikian, perempuan suka dengan perempuan. Punya kelainan. Nah, yang mana pada asalnya sebenarnya mereka ini tadinya ya mereka suka kepada tamu-tamu. Jadi kalau ada tamu yang datang, ya sudah mereka kerjain. Nah, namun karena kebiasaan akhirnya penyakit ini menular. Akhirnya sesama mereka. Terjadi sesama mereka. Suka sesama jenis. Nah, dan wanitanya gitu. Sama. Karena kondisi seperti itu, Nabi Lut alaihissalam ya mendakwahi mereka, mengajak mereka, ini bahaya, ini mengundang murka Allah, ini mengundang marah Allah, jangan dilakukan. Ini perbuatan yang keji, ini perbuatan yang jelek. Tapi mereka enggak peduli. Sudah Lut, sudah biarkan kami seperti ini. Kami tahu kamu itu orang yang soleh, kami tahu kamu itu orang yang baik. Sudah, jangan paksakan kami. Kami mengikutin kamu. Ya kami kondisinya seperti ini. Nah, mereka menolak. Membangkang. Nah, akhirnya Allah datangkan azabnya. Ketika itu datang termasuk malaikat Jibril. Yang pertama datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, malaikat tersebut datang. Beberapa malaikat datang ke Ibrahim. Yang pertama mengkhabarkan khabar gembira bahwasannya Nabi Ibrahim akan mendapatkan keturunan dari istrinya yang bernama Sarah. Karena Nabi Ibrahim ya menikah sudah lama dengan Sarah, belum mendapat keturunan. Sedangkan beliau menikah dengan Hajar, langsung mendapat keturunan yang bernama siapa? Ismail. Nah, ini kabar gembira yang pertama. Kemudian kabar yang berikutnya, ya ini kabar yang akan membuat ngeri. Dengan dikhabarkan bahwasannya kami datang untuk mendatangi kampung Sodom, membinasakan mereka. Kata Nabi Ibrahim, jangan, di sana ada Lut. Lut itu saudaraku, teman saya, dia orang soleh dan orang-orang yang mengikuti Lut ada juga di sana. Maka kata malaikat tadi, nahnu a'lamu biha. Kami itu lebih tahu apa yang ada di sana ya wahai Ibrahim, sudah. Kami tahu. Naam. Akhirnya para malaikat tadi datang ke Nabi Lut dengan merubah wujud seperti manusia, seorang laki-laki yang tampan, ganteng. Dibocorkan sama istrinya Lut. Ini Lut kedatangan tamu ini. Laki-laki yang tampan, ganteng. Mereka gak tahu. Akhirnya berbondong-bondong masyarakatnya atau kaumnya datang. Minta sama Lut. Minta sini serahkan tamumu, wahai Lut. Nabi Lut melihat, ini kalian ini sudah rusak, jelek, keji. Sampai ditawarkan oleh Nabi Lut, ini saja, nikahi saja anak-anak saya punya putri, sudah dinikahin aja. Kata kaumnya, kami dah enggak selera lagi. Saking parahnya kondisi seperti itu. Nah, mereka memaksakan diri. Akhirnya Nabi Lut, ya, wah ini enggak menghormati tamu. Ditutup pintunya oleh Nabi Lut. Malaikat tadi mengatakan, ya, kami ini bukan orang biasa, kami ini adalah malaikat. Wahai Lut, ya, kami menghabarkan bahwasannya kampungmu ini nanti akan dibinasakan. Maka sebelum subuh kamu harus keluar dari kampung ini. Bawa orang-orang yang beriman kepadamu. Menjelang mendekati subuh, ya, Nabi Lut bawa orang-orang yang beriman. Enggak termasuk istrinya, karena istrinya tidak termasuk. Nah, dan dipesankan ketika nanti terjadi apa-apa, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Sudah, waktu subuh sudah mulai dekat, nah mereka sudah mulai keluar, baru malaikat tadi bertebaran di sekeliling kampung, beberapa kampung, nah, mulailah malaikat dengan wujud aslinya, malaikat Jibril, dengan satu sayapnya mencongkel 5 kampung langsung. Diangkat naik sampai ke atas, sampai terdengar gonggongan anjing mereka oleh malaikat penduduk langit yang pertama. Terdengar. Terus naik. Setelah itu dibalikkan bumi. Dihancurkan mereka, habis binasa semua. Ini azab dari siksa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada, ya, kaumnya Lut. Sebagaimana yang sebelumnya kita tekankan bahwa kisah-kisah yang datang dari umat-umat terdahulu bukan saja menjadikan kita orang-orang yang cuman mendengar kisah, tahu kisah, tapi kita ambil pelajaran. Kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Jangan sampai dengan kisah tadi, ya, kita terjatuh juga. Waliyadzubillah. Hati-hati. Yang sekarang juga banyak, ya, beredar, ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan seperti kelakuan umatnya Lut alaihissalam. Nah, bahkan mereka, ya, minta dilindungi oleh undang-undang. Nah, perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, yang mendatangkan azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, wama hada nasrahullah. Kemudian bersama ini Allah Subhanahu wa taala menolong beliau, menyelamatkan beliau dari murka Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a qadarahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, kedudukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa ja'alahu imaman linnas, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai imam bagi manusia. Nah, wa mundu dhahara Ibrahim alaihissalam lam yu'dam tauhidu fi dzurriyyatihi. Maka ketika Ibrahim, ya, semenjak Ibrahim menegakkan dakwah tauhid, maka dakwah tauhid enggak pernah hilang. Semenjak Ibrahim mendakwahkan tauhid, tauhid enggak pernah hilang. Kama qala ta'ala, waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. dan kami jadikan kalimat tauhid itu baqiyah, terus menerus tetap ada pada anak keturunannya agar mereka mau kembali. Wallah ta'ala alam biswab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.